Taib. Qala rahimallahu taala wa qad fussira as-samadu aidan bi annahu alladhi la jawfa fi la jawfa lahu wa bi annahu alladhi tasmudu ilayhi al-khaliqatu kulluha wa tasdiquhu fi jami'i hajatiha wa muhimmatiha. Nah. Baik, lanjut. Ya. Fal isbat fa isbatul ahadiyah. Saya tafadhal Abu Aqila. Fa isbatul ahadiyah. Apa irabnya nafya? Nafyu, nafyi. Nopal. Tata dammanu naf. Apa irabnya naf? Nafyun, nafyan, nafyin. Apa irabnya? Nafya. Sebagai? Maf'ul, Abu Aqilah. Tata dammanu. Ya, tadam mana? Antum pakai fi'il mudhari atau fi'il madhi? Oh, fi'il mudhari. Nah. Allahu ahad. Min babil hikayah. La. Ya, lam yatafarra. Ay lam yatafarra anhu syai'un wa lam yatafarra huwa an syai'in. Wa laysa lahu mukafi'un. Mukafi'un. Mukafi. Mukafi'un wa lam yumathilun wa la. Nah. Qala rahimallahu taala fa isbatul ahadiyah illahi yatadammanu nafyal musyarakati wal mumatsalati. Maka di surah ini, surah Qul huwallahu ahad, terdapat isbat ahadiyah, mengisbat keesaan Allah. Maka isbat ahadiyah ini ya tadammanu, ini mencakup nafyal musyarakah wal mumasal wal mumasalah, maka mencakup menafikan musyarakah, adanya persekutuan dengan yang lainnya, dan mumasalah, dan juga ya, permisalan, penyerupaan dalam seluruh nama dan sifat. Ya, bisa dipahami sini. Qul huwallahu ahad. Ahad ahadiyah, kita berarti mengisbatkan ya Allah Subhanahu wa taala dari seluruh nama dan sifatnya, dan juga menafikan musyarakah dan mumatsalah. Allahu Samad, Allahu Samad dengan makna-makna yang kemarin telah kita sebutkan. Isbatus samadiyah, maka mengisbat makna samadiyah bi kulli ma'aniha dengan seluruh makna-maknanya, al mutaqaddimati yang telah berlalu pada penyebutan sebelumnya. Tatadammanu, maka ini mencakup isbata, pengisbatan jami'i tafasili al asma'i wal husna asma'il husna wa sifatil ula, maka mencakup penetapan seluruh tafsir, perincian-perincian dari nama-nama dan sifatnya, nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ula, dan inilah adalah tauhid isbat, tauhid asma' wa sifat. Wa amma an-naw'u ats-tsani wa huwa at-tauhid at-tanzil. Ya. Yang kedua yang disebut dengan tauhid tanzil, fa yu'khadhu, maka ini diambil dari firman Allah Ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak, ya. Ahad isim yakun. Kufuwan khabar yakun. A'lahu jan majum muta'alliq dengan kufuwan. Dan dia tidak memiliki seorang pun sebagai kufuwan. Dan dia tidak memiliki siapapun ahadun, ya, kufuan, kufuan yang setara lahu baginya. Masih ingat? Ini kan lam, lam, lam ini harfun nafin wa jazmin, nafin. Ya, konteks, ya, nakiroh, ahadun nakiroh, ya, fisiakin nafi, tufidu, tufidul umum. Maka dia tidak memiliki siapapun, apapun kufuan yang setara lahu baginya. Kama yu'khadhu ijmalan, sebagaimana ini juga diambil secara global dari firman-Nya, Allahu ahad, Allah Maha Esa. Ai lam yatafarra' anhu syai'un. Yaitu tidak menjadi bercabang sesuatu apapun darinya. Misalkan bercabang gitu, kayak Pak Adri bercabang, punya anak. Nah, lam yatafarra anhu syai'un, sesuatu apapun tidak menjadi bercabang darinya. Walam yatafarra huwa an syai'in, ya, dan dia pun tidak bercabang. Huwa, ini taukid atau domirul fasal, ya. Dan dia sama sekali tidak bercabang dari sesuatu apapun. Artinya dia pun bukan hasil dari percabangan. Tidak memiliki bapak ibu. Kalau walamnya tafarra' an husyi, dia tidak memiliki cabang. Dan walamnya tafarra' huwa an syi'in, dia tidak berasal dari, ya, yang bercabang. Artinya, lamnya tafarra' an husyi'un, ini menafikan memiliki anak. Walamnya tafarra' huwa an syi'in, menafikan dia memiliki ayah atau bapak ibu. Nanti sini. Nah. Walaisa lahu mukafiun. Ya, mukafi isim laisa. Lahu jar majrur khabar laisa. Dan tiada yang setara lahu baginya. Wala mumatsil, dan dia tidak memiliki mumatsilun yang semisal. Wala nadhir. Wala nadirun. Nadir, ini sama. Yang setara juga. Nah. Paham Abu Akhila sini bacanya apa tadi? Nah, wahyu, tafadhal. Hah? Antum apa itu bacanya? Panudhiro, lihat. Fa-nya ada alifnya. Ada alifnya. Terus nunnya sukun. Berarti itu kira-kira fi'il isim apa huruf? Isim. Kalau isim apa? Isim apa dia? Nadhara yanzuru. Nadhar. Fahuwa nadhir wa dhaka manzur. Hah? Isim apa dia? Apa huruf kali ada kayak gini huruf? Fi'il apa? Unzur. Begitu wah. Ya. Maka gimana? Panzur. Nah. Tak, mimnya tasydid. Dia itu mimnya itu ain fi'il. Tadammana, tafa'ala. Ya, mimnya itu tafa'ala. Ain fi'ilnya itu mimnya. Nah. Apa yang lebih tauhid Pak Adri? Apa yang lebih tauhid ini Hudzaifah? Maaf ulah sangka. Hmm. Yajibu, wajaba yajibu. Apa i'rabnya isbat? Mana? Yajibu isbatu li rabbi ta'ala min hina ahadiyat mina ahadiyati al-munafiyati al-mutlaqi. Lamnya itu lam apa? Lam apa al itu? Limutlaq. Al-musyarakati. Al-musyarakati. Somadiyati. Al-musbiyati. Al-musbitati. Al-musbitati. Jami. Jami'u. Jami'a. Jami'a sifatil kamali. Alladhi la yalhaquhu. La yalhaquhu. Apa i'rab an-naqs? Apa i'rab an-naqs di sini? Napa? Hah? Apa? La yalhaquhu naqs. Gampang ini ya. Domir yang mutasil dengan fi'il itu i'rabnya pasti maf'ul. Kemudian isim setelahnya pasti fa na sun la ya faqulu naqsun biwajhi biwajhin biwajhin. Perhatikan tanwin ya, hukum asal isim adalah munsharif, hukum asal isim adalah munsharif bertanwin, kecuali kalau dia nanti ghair munsharif dengan sebab alamiah ma ujma, kecuali kalaupun dia bukan ghair munsharif, hukum asal isim adalah tanwin. Kecuali kalau dia ghair munsharif. Yang kedua, kalau dia ada al. Kalau dia ada al. Al-masjid. Gak mungkin al-masjidun. Yang ketiga, kalau dia tidak sebagai mudhof. Dia tidak sebagai mudhof. Nah, bisa dipahami sini. Ini di luar isim yang akhirannya ada alif maksurah ya, atau yang sejenisnya. Nah, kalau seperti itu langsung kan aja. Dia bukan mudhaf, tidak ada al, bukan ghairu munsharif, khalas tanwin kan. Begitu. Enggak sebagai mudhaf kan? Biwajhin, mudah itu aja. Ayo lanjut. La yalhaquhu. La yalhaquhu naqsun biwajhin. Wujuhi, wujuh jamak dari wajah. Abdul Samad, lanjut. Wanaf ya, maktuf. Waladi. Dina'uhu lawazimi ginahu wa somadiyah. Somadiyah apa i'rabnya di sini? Somadiyah di sini Abdurrahman ma'tuf itu kan, somadiyah ma'tuf ke gina. Apa i'rabnya gina sekarang? Hah? Nah, mudah-mudah menilai. Berarti wasomadiyatihi. Jangan terkecoh. Ya. Terus? Wa ahadiyatihi. Kufi. Al-mutadammin. Mutadammin apa? Apa i'rabnya mutadammin di sini Pak Adri? Mutadammin di sini, i'rab di sini Mas Imam. Sifat dari mana? La khata'. Apa i'rabnya di sini? Wakila, mutadammin. Sahlun, sahlun, jiddan, sahlun, jiddan. Zaifa. Hah? La Abdurrahman. Na'at dari? Na'at dari nafi. Thumma nafi al-kaf'i. Kemudian menafikan al-kuf'i. Ya. Suatu yang setara. Menafikan apa? Menafikan al-mutadammina. Yang mencakup. Susah. Masalahnya susah. Juga antum i'rabnya paham pasti. Ya, enggak akan susah, insyaallah. Terus wa tasbihi wa tamtsili wa nadhiri. At-tashbihi linafi at-tashbihi. Enggak ada. Apa? Oh. Apa terus? Fahukka. Lisuratin. Tadi yang Anda sebutkan. Enggak ada pencegah untuk ditanwinkan. Apa i'rab ma'arif? Ini Mas Imam. Maf'ul ma'arifah. Kullaha taukid. Mu'akadnya mana? Ma'arif. Maka taukidnya sama. Taukid lil mansub, mansubun misluhu. Sulusa. Nah. Barakallahu fiik. Masa sih nampak susah? Apa yang susah? Irabnya paham semua kok. Nah. Ya, mandur. Nih Mas Wahyu. Nadara yang duru undur. Apa arti undur? Nah, antum kan Abu Nador. Masa lupa. Mandur. Maka lihatlah kaifa, bagaimana tadammanat hadihi suratu. Surat ini, surat Al-Ikhlas ini mencakup tauhid al-i'tiqad, tauhid i'tiqad. Tauhid uluhiyah, ya. Rububiyah wal ma'rifah. Tauhid asma sifat, ma'rifah. Wa ma yajibu itsbatuhu li Rabbi ta'ala. Dan wa ma ma'nihi min mausul. Dan alladhi yajibu maksudnya. Dan yang wajib menetapkannya. Perhatikan, saya sering ulangi. Isim setelah wajib yajibu pasti rofa fa'il. Ya. Dan yang wajib mengisbatkannya kepada Rabb Ta'ala minal ahadiyati dari keesaan al-munafiyati yang menafikan limutlakil musyarakah. Ya. Yang menafikan kemutlakan persekutuan. Wasamadiyati, nah ini maktub kepada ahadiyah, minal ahadiyah wasamadiyah, dan juga wajib mengisbatkan sifat samadiyah al-musbitah yang menetapkan lahu bagi Allah jami' apa i'rab jami' di sini Abdurrahman maf'ulnya dari mana? Hah? La dari musbitah. Musbit isim fa'il. Beramal amal fi'il. Ya. Dan sifat samadiyah yang menetapkan bagi Allah, menetapkan apa? Jami'ah. Ya, menetapkan seluruh sifatil kamali, sifat-sifat kesempurnaan alladzi la yalhaquhu naqsun. Yang naqs kekurangan tidak menyertainya. Biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun. Gitu. Terjemah bebasnya dari sisi manapun. Jangan biwajhin dari satu sisi, minal wujuh dari sisi-sisi yang lain. Udah, dari sisi manapun gitu aja. Terjemahan bebasnya. Wa nafya. Ya. Ini wa nafya ma'tuf. Ya, dan juga menetapkan, menafikan dari al-walad. Ya, dan menafikan dari walad anak wal walid dan bapak alladhi huwa min lawazimi ginahu, yang itu merupakan dari lawazim keharusan ginahu, ketidakbutuhan Allah, ketidakbutuhannya, wa samadiyatihi wa ahadiyatihi, dan itu merupakan lawazim dari sifat samadiyah Allah, ya, dan dari sifat ahadiyah. Summa nafya, kemudian ma'tuf kepada nafiyal walad, kemudian menafikan al-kuf'i, ya, sesuatu yang tersetara al-mutadammina, na'at dari nafya, yang mencakup linafi, kalau ana tasbih, dari menafikan sifat tasbih, penyerupaan, wa tamsil, persamaan, wa nadhir, dan sama ini, dan yang kesetaraan, yang setara dengannya, wahukko, maka sudah sepantasnya li suratin ya, tadammanat hadhil ma'arifah kullaha, maka sudah sepantasnya atau selayaknya, ya, bagi surat ini mencakup, ya, hadhil ma'arifah. Ma'arif jamak dari ma'rifah. Pengetahuan-pengetahuan ini atau ma'rifah-ma'rifah ini, kullaha semuanya, maka sudah sepantasnya surat ini memiliki anta adila, ya, apa namanya, perbandingan yang sebanding dengan sulusa Al-Quran. Sepertiga dari Quran. Nah. Ya. Nafyu walad. Wawunya itu atifah ke jami'. Mana? Wa ma yajibu isbatuhu li rabbi. Dan yang wajib menetap, bisa juga, bisa ke situ, maktub ke situ. Lihat mana itu. Dan yang wajib menetapkan bagi Allah SWT berupa sifat ahadiyah yang menafikan mutlak musyarakah, sama dia yang menetapkan baginya seluruh sifat-sifat kamal yang tidak, yang kekurangan tidak menyertainya dari sisi manapun. Ya, bisa juga nafyu, bisa juga nafya. Boleh dua. Kalau nafya di sini menetapkan, ya, menetapkan penafian walad. Nafiyal walad. Menetapkan penafian walad. Sepertinya udah enggak. Karena isbatuhu itu berhenti, ya. Isbatuhu li Rabbi ta'ala minal ahadiyah. Isbatuhu dan yang wajib menetapkannya, dia bisa dua-duanya. Nah, kalau baca nafyu, tapi iskalnya, ya, kalau di isbatuhu itu mudafun ilaih ke domir. Kalau ini nafyuhu harusnya begitu, ya, maka ini ke jami'a. Nah, terus, nah, tafadhal dibaca. Adri. Hei, mana? Perkataan Syekh Islam yang baru sekarang. Wa ma wasafa bihi nafsahu. Wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'dhami ayatin fi kitabihi. Waalaikumsalam. Haitsu yaqulu Allahu la ilaha illallah. Ini yang namanya Mas Bowo. Udah tinggal sini resmi? Hah? Udah? Udah lapor Pak RT belum? Yang sampai jadi penduduk gelap. Antum di situ. Kayak lagi dimusuhin. mana kek sini? Ayo dingin antum. Aduh, udah kurus kedinginan lagi ntar. Ayo ini bisa. Ayo lagi dibusuin ya di belakang sendiri. Ya ohidan ntar. Nah. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Syarah aja. Kita berhenti dulu situ kepanjangan. Rawah Muslimun fi sahihihi. Oh, syarahnya tiga. Aduh, Pak Adli syarah. Istri satu, ibu syarah tiga. Ganti aja Pak Adli. Itu buat di rumah aja muroja sama istri. Wala syarih rahimahullah. Ru'a muslimun fi sahihihi an Ubay bin Ka'b anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu ayu ayatin fi kitabillahi a'dhamu qala Allahu wa rasuluhu a'lam faraddadaha miraran thumma qala Ubay ayatul kursi qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu ala katifihi wa qala yahnaka hadzal yahnika hadzal ilmu ya abal mundiri wa fi riwayatin inda ahmad wallahi nafsi biyadihi inna laha lisanan wa shafatainin tuqaddisu malika tuqaddisu malika inda saqil arsy wala gurwa faqadis tamalat hadhihi ayatu al-azimatu min asma'ir rabbi wa sifatihi ala ma lam tashtamil alayhi ayatun ukhra faqad akhbara Allah fiha min nafsihi bi annahu al-mutawakkilu fi ilahiyatin alladhi la tanbaghil ibadatu bi jami'i anwa'iha wa sa'iri suwariha illa lahu thumma ardafa qadiyata tawhidi bima yashhadu laha min dhikri khasaisihi wa sifatihi al-kamilati adhakaru annahu hayyu alladhi lahu kamal hayyi bi anna hayatahu min luzumi dhatihi fahiya azaliyatun badiyatun wa kamal hayatihi yastalzimu subutu jami'i subuta wa kamal hayatihi yastalzimu subuta jami'i sifatil kamali li dzatiyati lahu min al-izzati wal qudrati wal 'ilmi wal hikmati wal sam'i wal basari wal iradati wal mashi'ati wa ghayriha idza la yatakhallafu shay'un minha illa li naqsin fil hayati bal kamalu fil hayati yattabi'uhu al kamal yatba'uhu kamalu kamalu fa'il dari yatba'. Lihat, perhatikan, domir yang mutasil dengan fi'il pasti maf'ulun, isim setelahnya pasti tadi baru ya. Lupa apa aja. Nah, kamalu bukan kamala. Kamalu fi hayati yattabi'uhu yatba'uhu kamalu sifati al-lazimati. Nah, dari mana tadi Pak Adri? Ya, dari Matan. Nah, berkata Syekhul Islam, wa ma wasafa bihi nafsah, dan apa yang Allah kabarkan, apa yang Allah Ta'ala sifat ya Puan, tentang dirinya, fi a'dami ayatin, di ayat yang paling agung, di kitab ini, di kitab, ya, haitsu qala, yaitu di mana Allah Ta'ala berfirman, di ayat yang paling agung itu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya Allah yang tidak ilah kecuali Dia, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, la ta'khudhu sinatu wa la naum, sinah ngantuk dan tidur tidak dapat ya menimpanya, lahu ma fis samawati wa fil ard, milik Dialah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di antara tangan mereka dan di belakang mereka. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan mereka tidak dapat meliputi sesuatu apapun dari ilmunya, dari ilmu Allah, illa bima syaa', kecuali dengan apa yang Dia inginkan. Wasi'a kursiyuhu, dan kursinya itu sangat luas, kursinya itu yang langit-langit dan bumi, ya kursinya itu sangat luas meliputi langit-langit dan bumi. As-samawati maf'ul dari wasi'a, kursinya itu sangat luas meliputi langit-langit dan bumi. Wala ya'udhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Ini ayat kursi. Ibnu Abbas mengatakan tentang kursi itu maudhi', ya maudhi'u qadamihi ta'ala, tempat qadam, kaki Allah Ta'ala. Kursi itu tempat kaki Allah Ta'ala. Ini kata Ibn Abbas. Ya, Allah Ta'ala disifati dengan sifat kaki. Ya, tatkala neraka jahanam dimasuki penduduk surga, neraka itu kan tinggi. Yang kata Nabi SAW, Ibn Mas'ud mengabarkan, kalau sedang berbicara ngobrol-ngobrol sama Nabi, tiba-tiba terdengar suara getaran keras. Bunyi apa itu? Kata Nabi, itu bunyi batu sebesar gunung Uhud yang baru jatuh ke dasar jahanam setelah dilemparkan 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu dilempar, baru nyampe. Kan neraka merasa gede kan? Dilempar ahli neraka, neraka merasa dia besar. Hal min masjid, hal min masjid, hal min masjid. Mana ada tambahan lagi? Apakah ada tambahan? Ada apa tambahan? Nah, maka Allah langsung menaruhkan satu kakinya. Maka kata neraka, kot, kot, kot. Cukup, cukup, cukup, cukup. Cukup Allah. Nah, berarti Allah punya sifat kaki. Jangan langsung ada tasbih serupa dengan kita. Ya, jangan ada takyif, bagaimanakah? Gimana kaki Allah? Jangan ada ta'til, jangan ditolak. Ya. Dan jangan tahrif, dipalingkan maknanya. Ya, dan kursi kata Ibn Abbas maudi'u qadamihi ta'ala. Itu adalah tempat kaki Allah Ta'ala, kursi. Ya, yang kata Nabi, ya, perbandingan dunia dengan kursi, dunia itu yang bagaikan sebuah cincin dilempar ke gurun, cincin kecil. Ya. Dunia itu cincin, gurun yang besar itu kursi. Kursi dibanding ars, kursi dibanding ars bagaikan cincin dan gurun tadi. Ars itu gurunnya, kursi Allah di atas ars, kata Ibn Abbas. Dan kursi maudhi qadamihi ta'ala. Udah jangan dipikir. Al-istiwa ma'lum wal kayfiyatuhu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah, kata Imam Malik. Walihada kana man qara'a hadhil ayah fi laila, qara'a hadhil ayata fi laila, oleh karena itulah barang siapa yang membaca ayat ini di suatu malam, lam yazal alaihi, lam yazal, yazal ini teman-teman dekana, yang dia beramal seperti kana kalau disertai dengan nafyun. Salah satu adalah lam. Lam yazal alaihi minallahi hafidun. Apa irabnya hafidun berarti di sini Pak Adri? Lam yazal alaihi minallahi hafidun. Hafidun apa irabnya hafidun? Isim. Isim yazal. Ya. Nah. Ya, maka senantiasa hafidun, penjaga minallah, dari Allah, alaih, ya, menjaga dia. Wala yaqrabuhu syaitanun, dan setan tidak akan bisa mendekati dia, hatta yusbiha, hingga dia tidur di waktu, sampai waktu, hingga dia memasuki waktu subuh. Ya. Ini hadis ini adalah potongan dari riwayat Bukhari secara muallak, ya, dari Tariq, dari jalan, ya, Uthman bin, ya, siapa namanya, bin Hashim, atau afwan, Uthman bin Haitham, ya, Abu Amr. Hadis Abu Hurairah, kalau tidak salah ini. Ya, hadis yang terkait tentang jin yang mencuri di Baitul Mal, ditangkap sama Abu Hurairah. Syarah. Rawi Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan hal ini fi sahihi, di sahihnya dari Ubay bin Ka'ab terkait tentang ayat kursi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu, bertanya kepadanya, Nabi sallallahu bertanya kepada Ubay, ayu ayatin fi kitabillahi a'zamu, mana ayat Allah Ta'ala yang paling agung di kitab Allah. Ubay bin Ka'ab tawadu, dia tahu padahal. Allah Rasulullah, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Faraddada hamiraran, maka Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan tadi, ya, berulang-ulang. Tsumma qala Ubayyun, maka Ubay akan menjawab, ayatul kursi. Ayat yang paling agung itu adalah ayat kursi. Fawada'an Nabi SAW yadahu ala katibihi. Maka Nabi SAW meletakkan yadahu, bukan yaduhu. Kalau yaduhu fa'il dong nanti. Maka Nabi SAW meletakkan yadahu, tangannya, ala katibihi, ke bahunya Ubay. Wa qala liyahnika hadal ilmu abal munzir. Liyah nikah ini maknanya, ya, ilmu ini benar-benar ada pada muahi Abu Munzir. Ya, wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat yang lain inda Ahmad, dari yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi bersabda, wallazi nafsi biyadih, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, innalaha lisanan, ya, sesungguhnya laha, ayat kursi, ya, adalah lisan, wa syafatain, sebuah lisan dan dua bibir, tuqaddisul malika, yang memuji al-malik, Allah al-malik, inda sakil arsy, ya, di tiang arsy. Inna laha lisanan wa syafatain, sesungguhnya ayat kursi itu memiliki lisan dan dua bibir. Inna laha lisanan wa syafatain, sesungguhnya ayat kursi itu memiliki sebuah lisan dan dua bibir, yang dia senantiasa memuji tuqaddisu al-malik, Allah al-malik, inda sakil arsh. Ya. Nah, ini menurut Imam Ahmad. Ya. Lihat ke Imam Ahmad. Ya. Dan yang lainnya. Hadis ini di kitab Mukhtasar al-Ulu, Syalbani meringkas kitabnya Az-Zahabi, Al-Ulu li Ali al-Ghaffar, diringkas oleh Syekh Albani menjadi Mukhtasar al-Ulu. Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Nah. Wala ghaura maksudnya, ya, wala ajab, artinya tidaklah mengherankan, gitu. Ini orang Arab biasa begitu ngomong. Ya, wala ghaura, dan tidaklah mengherankan. Jadi kenapa ayat kursi ini ayat yang paling agung? Tidak heran. Faqad istamalat hadhil ayat wal azimah, ayat yang azimah ini mencakup, ya, min asma'ihi rabbi wa sifatihi, mencakup nama-nama Allah Rabb dan sifat-sifatnya, ala ma lam tashtamil alaihi ayatul ukhra, yang ayat yang lain tidak mencakupnya, tidak mencakup seluruh nama-nama dan sifat. Jadi kenapa ayat ini paling agung? Karena ayat ini mencakup nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah. Fala faqad akhbarallahu fiha, dan Allah telah mengabarkan fiha, di ayat kursi ini, an-nafsihi, tentang dirinya, bi annahu al-mutawahhidu, bahwa dialah adalah al-mutawahhid yang maha esa, fi ilahiyatihi, pada uluhiyahnya, alladzi la tanbaghi al-ibadatu, yang tidak selayaknya sebuah ibadah, bi jami' anwa'iha, dengan seluruh jenis-jenisnya, wasa'iri suwariha, dan seluruh bentuk-bentuknya, illa lahu, melainkan hanya untuknya. Summa ardafa af'ala yuf'ilu, ardafa yurdifu, ya, menambahkan atau mengatakan lebih lanjut, gitu. Kemudian beliau mengatakan atau menambahkan, afwan, bukan beliau di sini, Allah, ya, di ayat kursi. Kemudian Allah Ta'ala menambahkan lebih lanjut qadiyat tauhid, ya, perkara tauhid, bima yashhadu laha min dzikri khasaisihi, ya, dengan sesuatu yang dia mempersaksikan baginya dari penyebutan kekhususan-kekhususannya, wasifatihi kal al-kamilati, dan sifat-sifat yang sempurna. Pada qara annal hayyu, annahu al-hayyu, maka Allah Ta'ala, ya, mengkhabarkan bahwasanya dia adalah al-hayyu, yang maha hidup, alladzi lahu kamalul hayati, yang baginya lah kesempurnaan hidup, li'anna hayatahu min lawazimi dhatihi, karena kehidupan Allah itu adalah merupakan sebuah konsekuensi dari zatnya, fahiyya azaliyatun abadiyah, maka ya sifat Allah tadi al-hayyu hidup itu adalah azaliyah abadiyah. Ya, azaliyah abadiyah al-azal yaitu yang la bidayata lahu, yang tidak ada awalnya. Ya. Laisa lahu ibtida', tidak punya permulaan. Ya. Azali nisbah kepada azal. Al-abadiyatun wa hiya azaliyatun abadiyatun. Abadi sudah jadi bahasa kita. Istimrar. Ya, istimrarul wujud fi janibil mustaqbal begitu. Terus menerus hidup pada maksud yang akan datang. Yang maknanya juga alladzi la nihayata lahu, yang tiada akhirnya, nisbah kepada al-abad. Nah, nisbat kepada al-abad. Jadi azali tidak ada awal, abadi tidak ada akhir. Ya. Nah, segala hal yang ada di dunia ini, ya, itu terbagi menjadi tiga. Apakah yang ada abadi atau azali? Yang pertama azali abadi, dia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada zatnya, sifatnya dan nama-namanya. Pada sifatnya, ya. Zatnya tentu azali. Nama-namanya. Artinya Allah taala dahulu belum memiliki makhluk. Kan awwalu ma khalaq Allah, Allah apa namanya? Awwalu ma au awwalu ma khalaqa al-qalam. Tsumma qala uktub, qala ma aktub, uktub ma huwa kainun ila labat, itu kan hadis ini, ya, awwalu ma khalaqa al-qalam, gitu kan. Nah, sebelum Allah ciptakan qalam atau dalam riwayat yang lain arsy, Allah memiliki makhluk, ya kan. Nah, Allah memiliki makhluk berarti belum ada yang diampuni, ya kan. Tapi Allah sudah dinamakan dengan Al-Ghafur. Maka nama Allah Al-Ghafur itu adalah azali. Nah, ini yang pertama, segala sesuatu yang ada di alam ini yang pertama adalah azali abadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, abadi la azali. Ada yang abadi tapi tidak azali. Artinya abadi la nihayat la nihayatalah. Tidak ada akhir, tetapi dia ada bidayahnya. Ada awalnya. Itu apa? Akhirat. Surga, neraka, ya, maupun ahluhuma. Penduduk surga dan neraka. Qalidina fiha abada. Begitu kan. Maka ini, penduduk surga, neraka, akhirat itu, ya, la azali abadi. Atau dia abadi la azali. Yang kedua. Yang ketiga, ya. La azali wa la abadi. Ya. Itu apa? Dunia. Dunia ini kan nanti akan hancur. Bumi ini hancur. Matahari, bulan, bintang, hancur nanti. Langit. Ida sama musyakat. Gitu kan. Nanti langit hancur. Dunia ini hancur. Kecuali akhirat. Ya. Dunia ini la azali. Ya. Karena dia ada nihaya, ada nihayanya. Wala abadi. Ya. Ada bidayahnya. Berakhir. Begitu. Ya. Ya. Hah? Ada. Ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang telah menciptakan langit bumi selama 6 hari. Tamar sekanda Allah, Allah bikin sekejap pun fayaku. Biar ada hikmahnya. Biar fitnah bagi orang-orang kafir kan. Kenapa 6 hari? Gitu. Kalau orang Yahudi duduk, iya. Hari ketujuhnya Allah lelah. Kalau orang Yahudi. Orang Yahudi itu kurang ajar. Karena di Taurat termaktub, kata mereka, hari ketujuhnya Allah lelah. Capek. Istirahat. Gitu Pak Haji. Jadi ada awalnya. Ya. Kan dalam riwayat yang lain, sebelum Allah menciptakan arsy, ya, sebelum Allah menciptakan arsy, di mana Allah, kata Nabi, di awan. Di awan gitu. Jangan antum samakan sama awan di dunia. Gitu. Di awan. Kemudian Allah ciptakan arsy. Ya. Nah. Nanti pembagiannya ada sifat fi'liyah, sifat zatiyah. Kalau sifat zatiyah itu yang senantiasa ada pada Allah. Sifat fi'liyah kapan ya Allah? Ya, summa stawa 'alal 'arsy. Summa itu huruf ataf yang dia makna adalah at-taraqi. Ya kan? Jadi tatkala Allah belum menciptakan 'arsy, Allah tidak beristiwa di atas 'arsy. Baru tatkala Allah menciptakan 'arsy, baru dia punya sifat istawa 'alal 'arsy. Ngerti enggak sih? Ya. Yang paling mudah untuk antum pahami ini, baca sampai tamat, ya Al-Qa'id Al-Musla. Sampai tamat bacanya. Baca ini, kaedah-kaedahnya bagus untuk dari awal. Ya, baca. Ini buku yang paling mudah untuk memahami ini. Nah, Qala rahimahullah ta'ala. Wa kamalu hayatihi, dan kesempurnaan hidup Allah, yastalzimu subuta jami'i sifatil kamali. Maka melazimkan penetapan seluruh sifat-sifat yang sempurna adzatiyatilahu. Sifat yang sempurna dari zatnya bagi Allah. Apa sifat kamal zatiyah bagi Allah? Minal izzah. Izzah Allah. Kudrah. Kudrah Allah. Kekuasaan. Ilmu. Hikmah. Itu dibaca belum? Udah ya, Pak Adri. Sama pendengar, basar, melihat, iradah, berkehendak. Masyiah sama ya. Kalau iradah ada keinginan, masyiah kehendak. Bahasa Indonesia sama. Wa ghairiha dan yang lainnya. It yatakhallafu syai'un, yaitu karena syai'un la yatakhallafu. Sesuatu apapun tidaklah terlepas minha darinya illa linaqsin fil hayati. Ya. Kalau terlepas pasti itu pada kehidupan yang kurang. Tapi itu tidak terlepas dari Allah. Sifat-sifat izzah, kudrah, ilmu. Ya. Kayak kita manusia. Izzah kita gak sempurna. Kudrah kita gak sempurna. Kita terbatas. Bisa ini, bisa itu. Ilmu kita apalagi. Hikmah kita apalagi. Sama cuman bisa mendengar sekian radius. Meter. Bukan kilometer. Mendengar sesuatu yang tersembunyi gak tahu. Melihat sesuatu yang tidak. Yang gelap aja enggak bisa. Nah, ini. Wal kamalu fi hayatihi, maka kesempurnaan pada kehidupan Allah yatba'u al kamalu fi sa'iri sifati allazimati lil hayy. Maka kesempurnaan pada seluruh sifat-sifat yang lazim pada hayy yatba'uhu, mengikutinya. Mengikuti kamal pada sifat kehidup Allah. Gini. Baik, lanjut enggak apa-apa. Tafadhal. Dibaca di situ. Ya. Nah. Ya, Hudzaifah. Bismihi al-qayyumina. La tashubuhu. Sha'ibatu hajatin. Zatiyun. لأنه غنى ذاتي. السلام. qamat ana itu alamah ya sahab masih bentar tanya Sri Yamur pada zuhur gimana? Pada zuhur sih karena ada mau kemana lagi gitu. Karena berarti sekarang ada beberapa ini kan. Nah, ada kolam. Al-Mawjudat Mawjudat Bihaitu la tasdagni anhu lahzatan lahzah ijadah wa yumidduha dia berhenti itu gak nyambung kan fahadal ismu gitu gak nyambung itu kalau gak enak dengerinnya itu kalau sambung kan berhenti itu fahadal ismu fahumman jami sifatin kamani fi'iyati kama annasmahu al-hayya mutadamman mutadammin mutadammin li jami sifatin kamani dhatiyati wa li hadha warada anna al-hayya al-qayyuma Nah. Ya. Summa qarana dhalika bismihi al-qayyum. Kemudian Allah ya menggandengkannya hal tersebut dengan namanya al-qayyum. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Allah menggantikan namanya al-hayyah tadi, al-hayyu dengan al-qayyum. Maknahu alladhi qama bi nafsihi. Yaitu yang qama, yang dia tegak dengan diri sendiri. Wastagna, dia tidak butuh an jami'i khalqihi. Ya, dia tidak butuh dengan seluruh makhluknya ginan mutlaqan. Ya, dengan ketidakbutuhan secara mutlak la tasubuhu syaibatu hajatihin hajatin aslan ya yang syaibah apa namanya syaibatu hajatin adanya hajat tidak tercampur ya padanya sama sekali aslan. Nah. Annahu ginan. Ginan itu khabar anna. Ya. Annahu ginan dzatiyun. Karena dia ginan maha kaya zatnya. Ya. Ini sifat yang azali abadi. Wabihi maka dengan sifat qayyum ini qamatil mawjudatu segala hal yang ada kulluha semuanya qamat dapat tegak wahiya faqiratun ilaih maka semua mawjudat itu fakir ya ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyyun hamid gitu dan semuanya faqiratun ilaih faqran dzatiyan dan semua yang mawjudat itu membutuhkan Allah dengan fakran zatian dengan kebutuhan zatian yang mulazim yang tidak terlepas sedikit pun yang mesti membutuhkan Allah tidak terlepas sedikit pun ya. Itu karena mereka ya membutuhkan Allah. Bihaitsu la tastaghni anhu lahdan. Yaitu di mana ya maujudah tadi ya bihaitsu la tastaghni anhu. Oh. Di mana sifat qayyum tadi? Ya. Selalu, oh ini la tastaghni maknanya selalu ya. Ya, la-nya di sini bukan la nafiyah. Kalau la nafiyah enggak nyambung maknanya. Karena fa'il dari tastaghni maujudat. Ya maknanya la tastaghni ya. Yang mereka maujudat tadi ya, selalu membutuhkannya anhu lahdatan setiap saat. Oh, atau tastaghni fa'ilnya adalah sifat Allah al-Qayyum. Di mana sifat Allah Allah dengan sifat al-Qayyum ini la tastaghni anhu. Tidak membutuhkannya lahdatan. Ya. Sesaat pun. Fahuwalladzi ibtada'a ijadaha. Maka dialah yang ibtada'a, yang memulai ijadaha, pengadaannya ala hadan nahwi minal ahkami wal itqan. Pada ya, permisalan ini berupa ihkam dan itqan. Minal ihkam. Dengan penuh. Ya. Itqan itu ketelitian dan ihkam perhatian yang benar, yang detail. Wa huwa alladhi yudabbiru umuraha. Maka dialah Allah yang mengatur segala urusannya, urusan makhluk-makhluk tadi. Wa yumidduha bikulli ma tahtaju ilaihi fi baqaiha. Dan dialah Allah yang melapangkan dengan segala apa yang mereka butuhkan kepadanya fi baqaiha. Pada kelangsungan mereka, wa fi bulugil kamali alladhi qaddarahu laha, dan pada puncak kesempurnaan yang ia tetapkan, qaddarahu yang ia tetapkan padanya. Nah, ini susah baru kata-katanya. Nah, pikir juga duluan ini. Fahadal ismu, maka nama Allah ini mutadaminun mencakup li jami'i sifatil kamali al-fi'liyati. Seluruh sifat-sifat kamal fi'liyah. Kama anna smahu al-hayyah, sebagaimana namanya al-hayyah, mutadaminun li jami'i sifatil kamali dzatiyah. Ya, mencakup seluruh sifat-sifat yang sempurna dzatiyah. Ya. Kalau qayyum, mencakup seluruh sifat-sifat kamal fi'liyah. Hayyun, mencakup seluruh sifat-sifat kamal zatiyah. Sifat Allah ada dua. Sifat zatiyah, sifat fi'liyah. Walihada warada annal hayya al-qayyuma. Oleh karena itulah, ya, terdapat bahwasannya nama Allah al-hayyum. Dia adalah huma keduanya. Nama Allah al-azam. Yang paling agung. Alladhi idha su'ila bihi. Yang jika Allah Ta'ala diminta dengan nama tersebut. A'ta. Dia akan memberi. Wa idza du'iya bihi, dan jika Allah dimintai doa dengan nama tersebut ajaba. Oleh karena itulah Nabi berdoa tiap pagi petang, ya, terutama tiap pagi dengan memulai dengan namanya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslin sya'ni kullu wa la taqini ila nafsi tarfatai. Nah, ya, yeah. Masya Allah. Cukup ya. Sampai sini. Nanti kita lanjutkan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.